Jamilah, kini engkau sudah hamil tua. Aduh gendutnya. Kalau boleh bertanya, siapa suaminya? Bapak dari jabang bayinya. Aduh duh, aduh Jamilah, cuma bertanya kok jadi sama si dia kumpul kebo dengan rahasia. Ya Jamilah, Jamilah, Jamilah, kau hamil tua. Jamilah hamil tua. Ya Jamilah, Jamilah, Jamilah, aduh gendutnya. Aku tanya, siapa doi? Engkau harus nikah. Aduh Jamilah, habis nangis engkau tertawa. Ah masa iya, gara-gara si dia engkau menjadi gila, merepotkan orang tuanya. Ya Jamilah, Jamilah, Jamilah, kau jangan kecewa, masih ada saya ke KUA, kita bisa nikah. Ya Jamilah, Jamilah, Jamilah, enggak jadi gila. Jamilah gagal gila. Ya Jamilah, Jamilah, Jamilah, kini kalau tertawa, aku sebut dia perawan janda. Aku sebut dia perawan janda. Tidak karuan naik ranjang, ya cuma.

haji. Di dalam kamus bercinta semuanya memakai istilah yang tak didapat dari guru karatemu. Rolex, Mexico orang jelek. Ciledug, kita lewat dukun. Romantis, rokok makan gratis. Ebony. Masih mirip gorila, tempatnya dalam hutan rimba belantara. Orang-orang di sana pilih jodoh seenaknya aja, yang paling cantik pasti jadi santapannya. Om Iler, Jamila, Jamila, kau harus Judulnya pun judul-judulan, maaf ya Neng, ini kan bohong-bohongan. pusing tidak karuan belum dipeluk. Kok Eneng peluk dulu? Enggak juga, dibilang kecil. Enggak juga, dibilang bulat. dengerin. Nih. Yeah. Adakah ada yang mungkin kita tertawa? Adakah ada yang penting kita gembira? Sekarang miskin, siapa tahu besok kaya. Sekarang oke, siapa tahu besok toke. Adakah ada yang penting kita tertawa? Ayo.

Aduh, gak usah khawatir deh. Kita kan udah punya teorinya. Enggak praktekin. Kalau begitu, kita praktekin aja sekarang ya, Nia. Ayo, kita mau pulang nih ya. Oke. Hitung. Satu, dua, tiga. Ya, ada satpamnya enggak? Oh iya, tunggu ya, gue lihat dulu ya. Oh, udah tidur satpamnya. Udah tidur? Ya. Oke deh. Yuk. Tak dulu, apaan? Itu kasbah kita bawa pulang, enak tuh. Ah boleh juga tuh. Kasurnya empuk. Ah boleh. Kita buat tidur di rumah. Oke, okay, sih. Kita pulang. Ayo. Ya. Masih banjir. Masih banjir. Banjir, banjir, banjir datang lagi. Dodol mere, dodol benjong. Mabok sekarang, minum kemarin. Mabok sekarang, minum kemarin. Redu ing. Biarin deh, lanjutin John. Kau pergi pulang pingsan. Kau mabok tiada bosan. Di mana kau beli minuman berendi? Nanti kau ditangkap ke polis. Aduh, du. Begadang tidak pulang. Tidur di begini hidup terasa mati, lebih baik kau mengaji. Alif ba ta sa jim. Putuslah harapanmu. Tak mau bapakmu sampai malu karena tingkah lakumu. Kemana kau akan pergi? Ibu bapakmu tak mencari. Insaplah mulai sekarang. Mabok-mabokan itu kan dilarang sama yang berwenang. Kau disangka gelandangan. Hey, malu lu. waktumu. Kemana kau akan pergi? Ibu bapakmu tak mencari. Insaflah mulai sekarang, jangan kau mabok-mabokan. Itu kan dilarang sama yang berwenang. Kau disangka gelandangan. Malu lu lu lu. Biar kulit gaji ngepas. nyebur sendiri. Malam minggu tak punya pacar, cari hiburan. Nonton film, antri karcis, cari senggolan. Aktor daripada melamun yang bukan-bukan. Badan kurus, muka pucat, rambut umbanan. Kasano, kamari, kamari kasano. Unik-unik, gak ada yang suko. Eh, lu